Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Syekh Hadiyatullah Alibi rahimahullah jawab soalin anbiha dijabat jawaban atas pertanyaan tentang dia defensif. Dan alhamdulillah tadi kita dapat kabar gembira bahasanya risalah ini pun dimuat di mimbar tauhid wal jihad. Artinya risalah ini juga dianggap penting oleh mimbar tauhid wal jihad untuk disebarkan. Kita melihat mungkin pada praktek di lapangannya memang masalah ini sudah cukup mengkhawatirkan. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita bacakan beberapa hadis dan ayat, beberapa ayat dan hadis yang mengingatkan umat Islam untuk bersifat tawasut, pertengahan, tidak hulu juga tidak tafrid. Sifat Islam adalah agama yang mudah, agama yang toleran, yang lapang, yang luas, tidak menimbulkan kesulitan dan kesempitan apapun terhadap umatnya. Wa li hadza anwana Syekh Abu Muhammad al-Maghdisi farajallahu anhu wa huwa al-khabir bihim al-arifu bi turuki dalalatihim kitab ar-risalati salasiniyati bi risalatil jafar fi annal ghuluwa fit takfiri yuaddi ilal kufar. Oleh karena itu Syekh Abu Muhammad al-Maghdisi, semoga Allah membebaskan beliau, seorang yang sangat paham, sangat mengetahui jalan-jalan kesesatan kelompok Khawarij tadi, beliau memberi nama untuk bukunya Risalah Salatiniyah, ya, Risalah 30-an itu dengan nama Risalatul Jafar. Risalah Al-Jafar fi annal ghulu wa fi takfir, bacanya sikap berlebihan dalam takfir, yuaddi ilal kufri, bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, ya. Sebuah risalah yang cukup tebal, ya. Yuk membahas kita 32 atau 33 kesalahan dalam 34 ya, yang lebih 34 30-an tidak tentang beberapa kesalahan dalam takfir, baik yang terlalu strength maupun yang terlalu lemah lunak. Perlu ingatkan berlebih-lebihan dalam mengkafirkan, sembarangan dalam mengkafirkan itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekafiran itu sendiri, ya, karena memfonis orang lain kafir itu sama artinya kita sudah menghalalkan nyawa dia, darah dia, kehormatan dia. Kita sudah menyatakan secara tidak langsung istrinya harus cerai dengan dia. Anak, istri, dan keluarga lainnya tidak boleh mewarisi dirinya. Itu konsekuensi yang sangat berat. Sementara dalam hadis-hadis saya juga disebutkan sabul mu'mini kakotlihi, atau sabul muslimi kakotlihi, mencaci maki seorang muslim atau seorang mukmin itu sama nilainya dengan membunuh dia. Nah, di situ ada dalam Sahih Bukhari ya, mencaci maki saja kalau tanpa alasan yang benar itu tidak diperkenankan, sama nilainya dengan membunuh dia. Apalagi yang lebih jauh dari itu memfonisah dia. Wala syakka anna hadza allazi alaihi haula'il qaumi laisa huwa halul muslimin allazi wasafahu al-Qur'an wa sunnah. Tidak diragukan lagi bahwasanya keadaan orang-orang yang mudah mengkafirkan tadi Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya itu bukanlah keadaan seorang muslim, bukan sifat seorang muslim yang disifatkan, yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala hadzal dinu huwa dinul islami kama kana alaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan agama yang mereka ikuti, pemahaman beragama yang mereka ikuti itu sebenarnya juga bukan Islam versi Rasulullah SAW dan bersahabatnya. Islam yang dianut, Islam yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. La wallahi, tidak demi Allah. Innama ha'ula'i ma'rifun. Sesungguhnya mereka itu Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya itu adalah golongan ma'rifun, orang-orang yang melesat keluar dari Islam. Maraku minad dini min babil huluwi wa tasyadduti wal ifrati wa ziyadati bin din. Mereka keluar dari Islam ini dari pintu hulu, tasyaddud, terlalu keras, ifrat, terlalu berlebihan, dan menambah-nambahi dalam masalah agama. Kama annal ilmaniin wal mutazandikoti wal mutazandikot al mulhidin al asriyin wa amsalahum maraku minad dini min babin nuksani min huwa tafriti sihi wa tarfi lahu ittiba'an misyahawatihi. Sebagaimana orang-orang sekuler, orang-orang zindik, orang-orang ateis, orang-orang asriyin, orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut aliran modernisme, sampai sekarang ada istilah bahkan post modernisme ya, pasca era setelah pemikiran modern. Wa amsalahum, dan orang-orang seperti mereka ya, liberalisme, pluralisme dan lain-lainnya, maraku minad dini, mereka juga keluar dari Islam dari pintu mengurangi, dari pintu menelantarkan dan meninggalkan ajaran Islam karena mengikuti hawa nafsu mereka. Ada dua golongan yang sama-sama terlalu berlebihan. Yang satu berlebihan dalam menambah, satunya lagi berlebihan dalam mengurangi. Wa hadzani huma sabila syaitani li ikhrajin nasi minan nuri ila zulumat. Yang kedua jalan ini, jalan yang hulu maupun yang tafrit, itu adalah dua jalan setan untuk mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan, dari petunjuk kepada kesesatan. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf, mana daballahu al-ibada ila syai'in illa sarada fihi iblisu iblisu bi amraini. Tidaklah Allah menghakim hambanya kepada suatu urusan kecuali setan, kecuali iblis akan menghadang dia dengan dua cara. Ma yubali bi ayyihima zafira. Setan tidak peduli mau dengan cara yang mana dia akan sukses menaklukkan hamba tadi. Imma huluwin fihi wa imma taksirin anhu. Dua jalan tadi adalah jalan hulu, berlebihan dalam menambahi-nambahi terlalu tadi karena itu, atau taksir ya, terlalu mengurangi, terlalu meninggalkan, meneladarkan, mau jadi khawarij atau mau jadi murjiah, bagi setan tidak ada bedanya. Mau jadi orang liberal atau mau jadi orang khawarij, sama-sama bagi setan tidak ada ruginya. Yang penting tidak lurus di tengah. Prinsipnya setan begitu. Wantaziru saufa tarawna bi ummi a'yunikum kaifa ya'ulu ilaihi halu ha'ula'il maftunin al-marikin al-mukhlif ba'adba'ihi in istamaru fi hadha tariqi walam yatadarakum walam yatadarakumullahu birahmatihi. Maka tunggulah, niscaya kalian akan bisa melihat dengan mata kepala kalian sendiri bagaimana akhir dari kondisi orang-orang yang terkena penyimpangan tadi, yaitu Al-Mukhlif, ya, Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya, jika mereka masih terus-menerus di jalan yang mereka tempuh saat ini dan mereka tidak mau dan mereka tidak mendapatkan curahan rahmat Allah. Wallahi laqad ra'ainahum wa jarrabnahum fi aktsara min baladin. Demi Allah, kami telah melihat mereka, orang-orang seperti mereka, dan kami telah mencoba, kami telah berpengalaman, telah bergaul dengan mereka di lebih dari satu negara. Yatrukhumut tawaghitul murtadduna yarta'una wa yasrahuna wa yamrahuna fil biladi. Para tawhud yang murtad membiarkan mereka bisa bersenang-senang. Ya, yang tahun itu kalau kambing atau sapi atau unta yang kita bawa ke padang rumput itu, kita biarkan dia makan sesukanya, itulah senang-senang yang tahun. Wayasrahun wayamrahun, bisa seenak mereka berbuat apapun. Fil biladi, di negara-negara tempat mereka berada. Layamusunahum bisuin. Para tawhid yang murtad tidak menyentuh mereka dengan sedikitpun gangguan. Ra'ayna zalika bi ummi a'yunina. Kami melihat sendiri hal seperti itu dengan mata kami sendiri. Wajarrabnahu, dan kami sudah punya pengalaman seperti itu. Fi Libya, fi awakhiri samaninat, di Libya. Beliau lahir di Libya, ya, di Misrata. Fi awakhiri samaninat, pada akhir tahun 80-an, periode 80-an. Minal Qarnil Ifrinji Al-Madi, dari abad Masehi yang lalu, abad 20. Kina kanatil hamalatu alal ikhwatil multazimina ala asyadiha min kibalit tawutil qadhafi mazabadiyatihi wa stikbaratihi. Ketika serangan terhadap para ikhwan yang multazimin itu mencapai puncak-puncak kekerasannya dari pihak tawut qadhafi dan tentaranya, juga dari intelijennya. Wa ma dzalika kanu yatrukuna al-khawarija at-takfiriyin wa la yuqarribunahu. Meski begitu, Tawud Qadhafi, tentaranya, intelijennya membiarkan saja para khawarij takfiri tadi, tidak mendekati mereka. Fal yaftahuna lahum kulla majal, bahkan membukakan untuk mereka segala kesempatan di setiap bidang kehidupan. Dimana? Kenapa? Li'annahum yudrikuna annahum yukaddimuna lahum khidmatan muhimmatan. Karena Tawud tahu betul kelompok seperti ini sebenarnya memberikan pelayanan gratis, pelayanan yang sangat penting bagi Tawud secara gratis. Wa annahum la yushakiluna ayya khotorin alaihim. Dan bacanya kelompok khawarij tadi sebenarnya tidak membuat masalah apapun terhadap Tawud. Balhum a'wanun lahum bil haqiqah alal muslimin al mustadafin. Bahkan mereka menjadi pembantu-pembantu secara tidak sadar bagi para tauhid tadi untuk memusuhi umat Islam yang lemah. Kaifala wasoftuhum, kaifala wasifatuhumul lati wasofahum bihasa dikul masduku annahum yaktuluna ahlal islami wa yada'una ahlal awzani. Bagaimana tidak, sementara sifat mereka adalah seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi, seorang Nabi yang jujur dan dibenarkan. Bahasanya mereka itu yaktuluna ahlal islam, membunuh orang-orang Islam. Wa yada'una ahlal awzan, dan membiarkan para penyembah berhala. Bagi orang Khawarij kan, umat Islam yang tidak sependapat dengan mereka bukan golongan mereka. Tapi halal darahnya, halal nyawanya, halal kehormatannya, dan wajib diperangi lebih dulu sebelum orang kafir asli. Karena bagi mereka orang murtad diperangi lebih dulu. Karena itu di beberapa negara juga prakteknya seperti itu. Orang-orang yang keislaman dan kekafirannya itu masih sabar ya. Ini orang sudah murtad atau belum itu masih sabar itu. Ini orang melakukan tawil atau tidak itu tidak mereka pandang, pokoknya disatukan, disamaratakan hukumnya, kemudian jadi target operasi. Ya, sementara orang-orang kafir asli sendiri malah tidak kena apa-apa. Wa hakadha sami'na anhum fi amakina wa buldanin ukhra. Demikian juga yang kami dengar tentang mereka di tempat-tempat lain dan negara-negara lain. Wal qasasu mutasyabihatun fi kulli makan. Ceritanya mirip di semua tempat seperti itu. Wa satarawna dhalika fi haula'i aidan. Dan kalian akan bisa melihat hal serupa pada diri Abu Maryam Al-Mukhlib tadi. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya basirah, wahai orang-orang yang masih punya pandangan batin. Wa hadza la amrullahi burhanun liman kana lahu qalbun wa tadabburun wa iradatun lil haqqi. Hal ini demi Allah merupakan bukti bagi orang yang punya hati, bagi orang yang mau merenungi, dan bagi orang yang menginginkan kebenaran. Iz kaifa yardhabu anhum wa yatrukuhum yasrahuna wa yamruhuna fil bilad. Bagaimana mungkin Tauhid bisa ridha kepada mereka, memberi mereka kesempatan untuk merajalela, berbuat kehendak hati di negara mereka. Laukanu alal haqqi, seandainya mereka memang betul-betul di atas kebenaran. Wajadati tauhid, dan di atas tauhid yang serius, yang sungguh-sungguh. Wattariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Lakinna tauhuta yudriku annahum badratu fasadin fil jama'atil muslimah. Namun Tauhid mengetahui sepenuhnya bahasanya mereka itu adalah bibit yang buruk, bibit kerusakan di tengah jamaah umat Islam. Ai fi wasatil muslimin, maksudnya di tengah kaum muslimin. Fayat rukuhum yufsidun, maka Tauhid membiarkan mereka membuat kerusakan. Warubbama da'amahum, boleh jadi juga Tauhid memberi dukungan kepada mereka. Wa fasahalahum, membukakan bagi mereka kesempatan lebar-lebar. Wa amadahum fituhyanihim, dan memberi bantuan kepada mereka dalam sikap lebih-lebihannya mereka. Lihat riba bihimul muslimin, agar Tauhid bisa menggunakan mereka untuk menghantam umat Islam. Ada hasbunallah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung, dan dialah sebaik-baik pemberi perlindungan. A'udzu billahi syaitanir rajim. Wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar, dan sungguh Allah adalah sebaik-baik membuat makar. ada Syekh siapa? Abu Bakar Syarif ya, siapa itu? Ya, siapa namanya? Arab Syekh Arabi Abu Bakar Syarif Arabi atau siapa itu ya? Lupa namanya. Ketika ditanya tentang masalah Hamas itu, ada fatwanya di kalau antum punya CD itu apa namanya? Akibatul Mujahidin. Mujahidin Back ya, edisi 3 itu. Pada salah seorang saya Mujahidin namanya saya Abu Bakar Muhammad Arofi atau siapa? Nama belakangnya Arofi. Ditanya oleh Iwan-Iwan ya? Abu Syakir Arofi. Ada itu di akibah Mujahidin ya, Mujahidin Back ya, ketika itu ditanya tentang masalah Hamas ya, mengkafirkan Hamas dan berikut Al-Qassam itu. Dia lu ingatkan Iwan-Iwan Mujahidin itu tuh menghindari masalah itu, berhati-hati, memperhatikan para bagaimana wajangan-wajangan nasihat para khodah kibar, para amir Mujahidin. Karena dia sebutkan pemahaman Khawarij mudah, sangat mudah mengkafirkan ini tanpa melihat apakah yang dikafirkan ini punya udzur ta'wil atau enggak, yang sangat sangat menonjol sekali ini kalau kalangan ulama adalah ta'wil. Sementara kalau kalangan awam, udzurnya paling besarnya adalah kebodohan dan taklid. Yang itu juga ada pembahasan yang sangat panjang dalam kitab fikih. Tapi beliau ingin ingatkan di situ ya, mudah, sangat mudah mengkafirkan ini bagi gerakan jihad kedepannya akan menjadi sebuah musibah besar. Kenapa? Yang pertama disebutkan dengan munculnya generasi orang-orang yang sangat bersemangat tapi mudah mengkafirkan di kalangan para aktivis jihad belakangan ini, itu akan menjadi alat bagi Thawud dan andai-andainya untuk memisahkan Mujahidin dengan masyarakat, di mana mereka dengan kelebihannya di bidang media massa, TV semua mereka pegang, radio mereka pegang, koran, majalah, situs mereka pegang semua, lembaga-lembaga kajian, perguruan tinggi dan lain-lain, LSM semuanya di tangan mereka, dengan mudah mereka akan membuat opini di tengah masyarakat bahasanya Mujahidin ini tak lebih hanya segelintir gerakan sempalan yang kerjaannya mengkafirkan dan membunuhi, menghalalkan darah umat Islam sendiri. Itu yang pertama, mesti akan dijadikan alat oleh Tawud untuk seperti itu. Kalau itu sudah sukses, jelas Mujahidin ini akan terpojok. Tidak ada pendukung dan masyarakat pun sebelum Tawud memusuhi dia, masyarakat sudah memusuhi dia. Yang kedua, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ketika gerakan jihad itu mulai kemasukan-kemasukan seperti itu, ya gerakan-gerakan takfiri, khawari, dan lain-lain ini, nanti akan mengalihkan fokus perjuangan umat Islam itu ke dalam. Mestinya menghantam musuh yang menjajah negeri-negeri umat Islam, tapi akhirnya perhatian itu tertuju kepada apa? Kepada umat Islam sendiri. Ya kenapa? Karena ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu bikum ghilza. Orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di dekat kalian dan dalam kalian menemukan, hendaklah mereka mendapati dari kalian itu sikap yang keras, yang kasar. Pakai ayat-ayat begitu itu akhirnya apa? Yang pertama kita, kali kita benarkan, kita perangi, kita luruskan ini orang-orang yang dekat kita. Ya. Padahal ya kalau begitu nanti orangnya akan Mujahidin dengan NU. Iya, kenapa? Ah, belum apa-apa bagi NU ini Wahabi. Wahabi. Ada sebagian di NU nanti mengeluarkan fatwa-fatwa Wahabi itu kafir. Akhirnya enggak akan ada gerakan jihad melawan Amerika, melawan Israel, melawan lain-lainnya. Ini sudah berhenti dari dulu ke dulu. Ini seakan-akan kelompok Salafi, sementara ini kelompok Sufi, ya kan? Satunya dituding Wahabi, ya satunya lagi menuding ini musyrik. Bulat-bulat di situ saja. Dan itu kita lihat di internet sekarang sudah sangat, sangat-sangat luar biasa ya. Bagaimana? Apa? Ini belum lama ini ada apa ini? Ada Taurah di Pondok Pesantren Al-Falah atau mana di Jawa Tengah itu, Rembang atau mana, tentang Wahabi juga. Ada aja di situ tokoh NU yang ngarang buku Sejak Berdarah Gerakan Wahabi atau apa aja yang pakai nama Syaidah Haram itu. Ada uploadannya di ini ya, laporan di apa, Aliansi Jurnalis Islam itu ya. Ada postingannya di situ. Orang-orang NU ini lagi menyatukan kekuatannya untuk memerangi apa yang mereka sebut hari ini gerakan Wahabi. Kenapa? Ya itu tadi terlalu mengurus ke dalam ya. Tidak mudah mengkabulkan dan lain-lainnya. Akhirnya apa, orang-orang awamnya NU dan lain-lain ini begitu mudahnya dikompori oleh kiai-kiainya dan tentu ditolong oleh BNPT dan lain-lain untuk menimbulkan peperangan yang menghabiskan kekuatan kita. Sementara kita ini lemah, sedikit dan lain-lain. Ini bukan fasenya orang berdebat banyak-banyak, tapi ini fasenya kita menggalang kekuatan umat Islam, satukan potensi untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Yang kalau musuh lebih besar ini tumbang gitu ya, otomatis sini juga akan goyang. Kalau Amerika ini tumbang, demokrasi di Amerika ini tumbang, nggak akan ada demokrasi di Indonesia, nggak akan laku. Kalau kapitalismenya Amerika ini tumbang, kapitalis di Indonesia juga akan goyang. Secara tidak langsung begitu. Masar dulu, teh syakir harap ini menggunakan seperti ini. Wahadihi kanat muqaddimatan, ungkapan di atas halaman 6 ini sampai halaman 1 sampai 6 ini adalah sebuah muqaddimah, sebuah pengantar dari saya Atiyah, nushan li ikhwanina, sebagai nasihat bagi saudara-saudara kami, watazkiran wa tambihan, juga sebagai peringatan dan pengingat, liman arada ayat ta'idho wa ya'tabiro, bagi orang yang ingin mengambil mau'idho, peringatan, dan ingin mengambil itibar, mengambil pelajaran. Fa'innal aqila man i'tabara bi ghairihi, karena orang yang waras, orang yang berakal sehat itu adalah orang yang mengambil pelajaran dari apa yang dialami orang lain. Wa ta'adho, dan dia mau mengambil nasihat. Wala yujarribu kulla syai'in bi nafsihi, dia tidak akan coba segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Katanya gerakan takfir ini begitu-begitu coba saya ikut ke situ. Katanya baikkan itu kalau diminum disimaku, coba itu kan katanya, coba saya rasain betul. Wala yujarribu kulla syai'in bi nafsihi, orang yang berakal akan mencoba segala sesuatu itu sendiri. Enggak puas kalau enggak nyoba sendiri, enggak begitu. Idzan la halakan nasu kulluhum, kalau caranya begitu, semua orang pengin nyoba sendiri kayak apa jadinya, ya kan ya, seluruh manusia akan binasa. Lau arada kullu ahadin ayujarriba kullu syai', kalau setiap orang akan coba sendiri segala sesuatu ya semuanya akan binasa. Wa sa'idu man muqiyal fitana, ada hadisnya ini ya dalam Sunan Abi Daud. Orang yang mulia, orang yang bahagia adalah orang yang terjaga dari fitnah. Fajtanibul fitana, maka jauhilah fitnah-fitnah. Wabtaidu anha wa an ahliya. Jauhilah fitnah, jauhilah orang-orang yang membawa fitnah. Wa'tasimu billahi ta'ala. Berpegang teguhlah dengan Allah Ta'ala. Wa'aktiru minat du'ai wal ilhahi alal maula azza wa jalla. Perbanyaklah doa dan memohon dengan sangat kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyamunna alaikum bidhidayati wassadat. Agar Allah karuniakan kepada kalian tunjuk dan kelurusan. Fa inna taufiqa kullahu biyadillahi ta'ala wahdah la syarikalah. Karena sebetulnya taufik itu semuanya di tangan Allah semata. Tidak ada sebetulnya baginya. Wa unabbihu ila annal maksuda mimma taqaddama huwa al-kalamu ala sifati wa ahwali wa ma'alati amsali ha'ula'i wa jinjihim wa ba'da'ihi. Saya peringatkan sekali lagi, bahasanya tujuan dari penjelasan di atas adalah membicarakan, bahas tentang sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, kondisi-kondisi, dan kesudahan-kesudahan orang-orang yang seperti mereka. Orang-orang seperti Abu Maryam Al-Mukhlis dan yang sejenis mereka, dan orang-orang yang seketurunan dengan mereka. Do'ihin ya, keturunannya. Wala yalzamu minhu anni ahdi anha ula'il maftunin al-haliyin al-ana kullama zakartuhu min tafasila. Namun tidak berarti ketika saya menceritakan tentang Abu Maryam Al-Mukhlis dan lain-lain, juga orang-orang kewaris sebelum mereka, itu tidak berarti semua orang yang terkena fitnah tadi, tidak semua pengikutnya Abu Maryam atau Abu Maryam sendiri, pada diri mereka ada semua sifat, ada semua keadaan yang telah saya sebutkan terperinci sebelumnya. Faqad yakunu fihim al-ana qalilun aw katsirun mimma dzakarna. Karena boleh jadi pada sebagian mereka baru ada sedikit sifat atau sudah banyak sifat. Wa hum ala khatarin azim. Mereka berada dalam bahaya yang sangat besar. Falyatabirul mutabirun. Maka adalah orang-orang yang mengambil pelajaran, bisa mengambil pelajaran. Wal yatafakkar ulul albab. Dan tidaklah para orang-orang yang memiliki hati nurani, orang-orang yang memiliki kecerdasan, memikirkannya, merenungkannya dalam-dalam. Nas'alullahul afiyata wassalamah. Kita memohon kepada Allah keselamatan, ampunan dan keselamatan, perlindungan dan keselamatan. Demikian untuk malam hari ini. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan berikutnya, termasuk yang sangat penting ini adalah pada bahasan paslon itu ya. Sesudahnya ini adalah beberapa resep yang beliau tawarkan kepada kita agar kita terlindung dari pemikiran-pemikiran Abu Maryam Al-Mukhlis dan yang sejenis kita. Wallahu a'lam bishawab, kita akhiri dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Senin malam ya.